ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله. Telah kita ketahui bersama bahwasannya syirik adalah merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Sehingga karena sangat besarnya dosa tersebut, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan sesuatu dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan masih banyak lagi dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan bahayanya syirik. Yang di sini menunjukkan bahwasanya syirik tersebut benar-benar dosa yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita merasa aman dari satu perbuatan ini. Sebagaimana para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya jangan sampai tergelincir dalam perbuatan syirik. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku serta anak-anakku dari menyembah berhala. Ini doanya Ibrahim, padahal beliau seorang khalilur rahman, seorang kekasih ar-rahman, tapi ternyata masih khawatir kalau dirinya dan anak-anaknya terjerumus dalam perbuatan syirik. Sehingga ketika seseorang merasa aman dari perbuatan syirik, ini jelas suatu perbuatan yang sangat keliru. Karena sungguh kesyirikan itu bisa saja terjadi. Dan pernah terjadi pada umat-umat yang sebelum kita, maupun mungkin saja terjadi pada orang-orang yang mengaku Islam, meskipun mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, beliau membawakan judul pembahasan, Babu maja'a anna ba'da hadihil ummati ya'budul awthan. Suatu bab yang datang, yani dalil yang datang, anna ba'da hadihil ummati, bahwasanya sebagian umat ini, ya'budul awthan, ada yang menyembah kepada berhala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi sebagian dari umat ini dan umat-umat yang sebelum kita, meskipun mereka juga memiliki Alkitab, Meskipun mereka juga memiliki nabi, memiliki rasul, tapi ternyata banyak pula di antara mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, yakni Yahudi maupun Nasrani. Allah telah memberikan kepada mereka kitab Yahudi, yakni kitab Taurat. Nasrani, Allah berikan kepada mereka kitab Injil. Tapi ternyata mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman dengan al-jibti wat taghut. Nanti akan dijelaskan jibti ini adalah yakni maknanya umum. Bisa jadi itu berhala, dukun, atau tukang sihir. Kalau al-taghut, yakni sesuatu yang diperlakukan secara melampaui batas. Kita baca keterangan dari Syekh Saleh bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam mulaqasnya. Munasabatu hadal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. أن المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه أو ينقصه من الشرك ذكر في هذا الباب أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة وقصد بذلك الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya musannif, penulis kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ketika di bab yang sebelumnya beliau menjelaskan, menyebutkan masalah tauhid dan menjelaskan apa saja yang menafikan tauhid serta apa saja yang mengurangi tauhid, yakni berupa kesyirikan-kesyirikan, maka di bab ini beliau menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu mesti terjadi pada umat ini. Beliau menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu mesti terjadi, maksudnya benar-benar terjadi pada umat ini. Wa qasada bidzalika, dan maksud beliau menyebutkan bab ini yakni ar-radda ala ubadil qubur, sebagai bentuk bantahan kepada para penyembah kuburan. Alladzina yaf'aluna syirika, yang mana mereka itu telah melakukan kesyirikan. Padahal mereka itu mengaku Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, melakukan sholat, tapi mereka di sisi lain melakukan kesyirikan, yakni menyembah ke kuburan-kuburan. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan la yaqa'u fi hadhil ummatil muhammadiyyati syirkun. Mereka mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan di umat Muhammad ini. Dalam keadaan mereka itu masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini tidak akan mungkin terjadi kesyirikan. Ini jelas suatu pemahaman yang batil. Karena kalau mereka meskipun sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dibatalkan dengan perbuatan menyembah kuburan ataukah yang lainnya, maka jelas tauhidnya itu batal. Syahadatnya tadi batal dan yang ada adalah kesyirikan. Karena syirik ini salah satu bahayanya menggugurkan seluruh amalan-amalan yang pernah dilakukan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, meskipun itu para nabi alaihi wassalatu wassalam sekalipun, kalau seandainya mereka berbuat syirik, Allah menyatakan lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan sirnalah, akan gugurlah, akan hapuslah seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Sehingga ucapan seseorang yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat Muhammad ini jelas ucapan yang terbantah dengan bab ini, dengan ayat ini. Mungkin saja terjadi. Kemudian kita baca beberapa keterangan dari Syekh berkaitan dengan mufradat, yakni kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut, ataukah dalam judul terlebih dahulu, yakni al-awthan, ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Apa ini maksud awal al-awthan? Al-awthan ini bentuk jamak dari wasan, jam'u wasanin. Bentuk jamak dari wasan. Wasan ini mufrad, al-awthan jamak. Wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa'i ibadah. Yani segala sesuatu yang ditujukan dengan berbagai macam ibadah. Baik itu berupa kuburan wal masyahid ataukah yakni petilasan-petilasan, ya, tempat-tempat yang dijadikan sebagai saksi, maksudnya petilasan, ya, penambahan atau yang sejenisnya, wa ghairiha, dan juga yang lainnya. Ini termasuk dari awsan. Lebih umum, kalau sonam kan patung, kalau awsan ini berhala. Bisa jadi berupa kuburan, ataukah petilasan, ataukah penambahan, ataukah yang lainnya. Ini semuanya termasuk dalam kategori al-awsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladziina uutu nasiiban. Alam tara ini alam tanzur, tidaklah engkau melihat, tidakkah engkau melihat? Alladziina uutu yani uutu. Ini orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, maksudnya adalah al-yahud wan nasara. Orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Mereka diberikan Alkitab. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Yahudi diberikan kepada mereka kitab suci berupa ini bernama Taurat, Nasrani, Injil, sehingga mereka dikatakan dengan ahlul kitab. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, bagian dari Alkitab, nasiban yani hawan, bagian dari Alkitab. Yu'minun, mereka yusaddiqun, yakni mereka membenarkan, membenarkan bil jibti, al jibtu ya bil jibti wa huwa kalimatun taqa'u 'ala sanami wal kahini was sahir. Al-jibtu itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk sonam. Ya, yakni patung-patung, wal kahin ataukah dukun-dukun ataukah tukang-tukang sihir. Ini semuanya masuk dalam kategori al-jibti lebih umumnya. Wa taghut, at-taghut, ini taghut ini diambil dari kata at-tughyan. Diambil dari kata at-tughyan. Togho, kalau fiilnya itu togho, ya. Tughyan kemudian tahut, jamaknya tughyan. Apa itu tughyan? Yani mujawazatul had. Yani melebihi batas. Sesuatu yang diperlakukan secara melampaui batas. Fakullu man tajawazal miqdara wal hadda fahuwa tahut. Maka segala sesuatu yang mana orang itu memperlakukan secara melampaui kadarnya, melebihi batasnya, maka ini disebut dengan taghut. Ya. Tapi yang dimaksud di sini wal muradu bihi huna asy-syaitan. Yang dimaksud di sini adalah syaitan-syaitan. Karena syaitan itu diperlakukan oleh sebagian orang itu secara melampaui batas. Ya. Sehingga dikatakan dengan taghut. Al-ma'na al-ijmaliy lil hadis atau ayah, semal ijbalul ayah, mana global dari ayat ini? Yaqulu Allahu subhanahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjub wal istinkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yani dengan cara menyampaikan sesuatu yang mengherankan dan juga sesuatu yang harus diingkari. Allah menyatakan, alam tanzur, tidakkah engkau melihat, ila ha'ula'il yahudi wa nasara, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, alladzina utu hadzan min kitabillah, yang mana mereka diberikan bagian dari kitabullah, alladzi fihi bayanul haqqi minal batil, yang mana di dalamnya terdapat padanya penjelasan al-haq dengan al-batil. Wa ma hadha yusaddiquna bil batil, min ibadatil asnam, wal kuhanati wal sahari. Bersamaan dengan hal ini, meskipun mereka punya Alkitab, tapi ternyata mereka itu membenarkan kebatilan-kebatilan. Berupa beribadah kepada berhala-berhala, sonam, beribadah kepada tukang-tukang sihir, dukun-dukun, atau yang sihir dengannya. Wa yuti'una syaitan, dan mereka mentaati syaitan dalam hal-hal itu. Ya. Sehingga jangan merasa heran kalau ternyata ada kaum muslimin yang melakukan kesyirikan. Karena memang itu sudah menjadi yakni sunnatullah. Jadi jangan kemudian merasa aman. Ketika kita sudah berislam, kemudian merasa aman dari kesyirikan. Tidak mungkin saya terjatuh dalam kesyirikan. Syaitan itu bisa masuk dari semua jalan. Agar supaya umat manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Kemudian kita lanjutkan munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, annahu idza kana alladziina utu nasiban mal kitab yu'minuna bil jibt wa taghut. Bahwasanya apabila orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, mereka itu percaya dengan jibti dan tauhid, percaya dengan berhala dan juga dukun-dukun yang ada tadi. Fahadil ummatul lati utiyat al-Qur'an la yunkiru wa la yastab'idu an ta'budal jibta wa tauhid. Maka umat ini yang telah diberikan kepada mereka Al-Qur'an ini tidak diingkari serta tidak jauh kalau ternyata mereka juga ada orang yang yakni menyembah kepada jibti dan tauhid, menyembah kepada berhala-berhala serta syaitan-syaitan yang ada. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل اليهود والنصارى موافقة لهم ولو كان يبغضها ويعرف بطلانها. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi pada umat ini orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani. Persis cocok dengan mereka. Walau kana yubghidha, meskipun ya, dia itu membenci orang Yahudi sebenarnya dan mengetahui akan kebatilannya, tapi ternyata masih menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, meskipun mereka mengaku, saya benci dengan orang Yahudi, saya benci dengan orang Nasrani, tapi ternyata dari sisi amaliyahnya masih ada yang mirip dengan orang Yahudi, masih ada yang persis dengan orang Nasrani. Ya, ini ternyata ada di sebagian orang yang mengaku Islam. Ma'istafad mila ayah, faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummati man ya'budul awtana kama hadatha lil yahudi wal nasara. Bahwasanya akan terjadi pada umat ini orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala sebagaimana hal itu juga terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ternyata hal itu pun terjadi pada kaum muslimin dari semua sisi. Dari sisi peribadatan jelas, orang-orang Islam masih ada juga yang menyembah kepada kuburannya para wali. Apalagi dari sisi amaliyah, lebih jelas lagi. Banyak orang-orang Islam yang tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya. Dan banyak perkara-perkara yang hendaklah kita berhati-hati darinya. Karena termasuk di antara bentuk menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dari sisi ketaatan juga ada. Kita tahu, dan kita pernah membaca ayat, pernah menyampaikan ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menjadikan ahbar-ahbarnya mereka, rahib-rahibnya mereka sebagai rob ya, selain daripada Allah. Dari sisi ketaatan. Oleh karena itu ketika turunnya ayat tersebut tadi, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam ketika itu yang bernama Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kita dulu tidak pernah menyembah tidak pernah menyembah pendeta, tidak pernah menyembah ulama-ulamanya mereka, rahib-rahibnya mereka. Maka Rasul balik bertanya, bukankah dulu ketika kalian Nasrani itu, ketika pendeta kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya? Ataukah sebaliknya ketika pendeta mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut lebih taat dengan pendetanya daripada kepada Allah dan Rasulnya? Ternyata hal ini juga terjadi pada kaum muslimin. Ketika kiainya, ustadznya, syekhnya berbicara A, ya, ternyata ikut-ikutan A. Sementara hal tersebut tidaklah suatu perkara yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini kan sama dengan menjadikan ustadznya, syekhnya, gurunya sebagai rob selain daripada Allah dalam hal ketaatan. Ini ternyata terjadi. Kemudian yang kedua, annal imana bil jibt wa taghut fi hadzal mawdhi ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghidha wa ya'rifu butlanaha. Bahwasanya beriman dengan al-jibt wa taghut, dengan berhala-berhala serta syaitan-syaitan tadi di dalam tempat ini, maknanya itu mencocoki pelakunya. Meskipun dia itu membencinya dan mengetahui akan kebatilannya, tapi kalau mencocoki dalam hal peribadatannya dengan peribadatannya mereka, maka ini berarti sama dengan mereka. Dan ternyata ini benar-benar terjadi pada umat ini. Sekarang kita mungkin ambil contoh yang real saja, yang nyata saja. Kita tahu bagaimana cara ibadahnya orang-orang Nasrani di gereja-gerejanya mereka. Dengan cara apa? Bertepuk tangan dan bernyanyi-nyanyi. Iya kan? Orang Nasrani ketika di gerejanya mereka, sembahyangnya, kalau mereka bilang sembahyangnya, ibadahnya itu tepuk-tepuk sama nyanyi-nyanyi siul-siul. Sekarang pertanyaannya, apakah ada di antara kaum muslimin yang seperti mereka itu? Jawabannya apa? Banyak. Bukan cuma ada, banyak. Ini dalam hal apa? Ibadah padahal. Nyanyi itu ibadahnya mereka. Tepuk-tepuk tangan, ibadahnya mereka. Ternyata kaum muslimin banyak yang mengikuti. Jadi kan terjadi ternyata. Ini betul apa yang Rasul dan Allah dan Rasulnya habarkan. Ternyata umat ini pun ada yang terjatuh dalam perbuatan syirik ataukah paling tidak menyerupai mereka. Dalam hal peribadatannya mereka. Dalam hal mode lebih-lebih lagi. Lebih sangat lagi. Kaum muslimin yang banyak mengikuti mereka. Orang ini pun orang Nasrani. Padahal Allah menyatakan, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sekali-kali orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha sampai kalian ikut agamanya mereka. Ya, jadi mereka itu bikin makar supaya kita ikut mereka dari semua sisi. Ya, sehingga hati-hati dengan tasyabbuh, dengan perbuatannya orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, apalagi dalam hal ibadahnya mereka. Kemudian yang ketiga, annal kufra bil jibt wa taghut wajibun fi jami'il kutubis samawiyati. Bahwasanya kufur dengan jibt wa taghut ini suatu perkara yang wajib yang ada pada kitab-kitab samawi. Kitab-kitab yang dari langit, Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya itu memerintahkan agar supaya penganutnya itu mengkufuri, mengingkari al-jibt wa taghut, mengingkari seluruh berhala dan seluruh syaitan-syaitan yang ada, diingkari seluruhnya. Seluruh kitab langit ada padanya pembahasan masalah ini. Ya. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi, wujubul amali bil ilmi, wajibnya mengamalkan ilmu. Wajibnya mengamalkan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi syabahun minal yahudi wan nasara. Dan bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka di dalamnya terdapat padanya penyerupaan dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang Yahudi tahu kalau itu dilarang. Kekufuran dilarang. Kesyirikan dilarang. Tapi apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka juga lakukan hal tersebut. Ketika Allah melarang menyembah kepada syaitan, mengikuti syaitan, ternyata mereka mengikuti syaitan. Ya. Maka ini terjadi pada umat-umat yang sebelumnya meskipun mereka telah diberikan Alkitab. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan kalau kesyirikan itu juga terjadi pada kaum muslimin meskipun kaum muslimin sudah memiliki Al-Quran. Ya. Karena tidak pahamnya mereka dengan Al-Quran itu sendiri. Ini dalil yang pertama dari surat An-Nisa ayat yang ke-51. Kemudian waqalihi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hal unabiyukum بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, hal unabbiukum bi syarri min dzalika mathubatan 'indallah, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih jelek daripada hal itu? Lebih jelek mathubatan 'indallah, pembalasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mal'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi, orang-orang yang Allah laknati dan Allah murkai. وَجَعْلَ مِنْهُمِ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ, dan juga orang-orang yang Allah jadikan mereka itu, sebagian dari mereka itu Allah ada yang jadikan kera-kera, dan Allah ada yang jadikan sebagai babi-babi. وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ, dan mereka itu menyembah kepada Tawud. Ini yang paling jelek dibandingkan dengan orang-orang yang Allah laknat, orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang telah Allah kutuk menjadi kera dan babi-babi. Ternyata lebih jelek, yakni wa'abada tawhud, orang-orang yang beribadah kepada tawhud. Al-Ma'idah ayat yang ke-61. Allah menyatakan di lengkap ayatnya, ula'ika syarrum makana wa'adallu an sawi' sabil. Mereka itu adalah orang-orang yang paling jelek tempatnya dan orang yang paling sesat dari jalan yang lurus. Ini Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Kul al-khitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di sini kul fil amr, kul yakni katakan, ini fil amr, ini perintah, ini arah pembicaraannya di sini asalnya itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbiukum ukhbirukum, unabbiukum bimana ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi syarri min dzalika alladzi dzakartum fi haqqina min adz-dzammi zuran wa buhtanan min qalikum fi haqqina ma ra'ayna syarran minkum. Jadi orang-orang yang kalian sebutkan tentang hak kami berupa celaan-celaan dan juga dosa-dosa serta tuduhan-tuduhan daripada ucapan kalian tentang hak kita, ini yang paling jelek. Yani ma ra'ayna syarran minkum, tidaklah kami melihat orang yang lebih jelek daripada kalian. Ini maksud dari ayat tersebut. Qul hal unabbiukum bi syarri min dzalika mathubatan 'indallah. Mathubatan 'indallah yani ay jazaan 'indahu yaumil qiyamah. Balasan di sisi Allah di yaumil qiyamah kelak. Di sini nusiba 'ala tamyiz. Mathubatan ini nasab, dibaca dengan nasab yani mansub, tandanya dengan fathah. Ini sebagai tamyiz. Dalam i'rabnya sebagai tamyiz. Wa hadha yasduqu 'alaikum antum ayyuhal muttasifuna bi hadhihi sifati la nahnu. Wahala yusadiq alikum, maka ini membenarkan kalian. Apakah yasduku alikum antum ayyuhal muttasifuna bihadhi sifat, kalian orang-orang yang mensifatkan dengan sifat-sifat ini, la nahnu, bukan kami. Man la'anahullahu yani orang-orang yang Allah laknati dia, yani taradahu wa ab'adahu min rahmatihi, yang Allah usir dan Allah jauhkan dari rahmatnya Allah. Wa ghadiba alaih ghadaban la yarda ba'dahu, yani kemurkaan yang tidak ada keridhaan setelahnya. Wa ja'ala minhum al-qiradata, dan Allah ada yang jadikan sebagian dari mereka itu kera-kera. Wa hum ashabus sabti minal yahud, yani mereka itu adalah ashabus sabti, yani orang yang melanggar hari Sabtu. Jadi kalangan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu dulu dilarang untuk bekerja di hari Sabtu, tapi hari Sabtu itu khusus untuk ibadah. Tapi ada di antara mereka yang yakni melanggar yakni apa yang telah ditetapkan bagi mereka, sehingga Allah kutuk mereka menjadi al-qiradah, yakni qiradatan, yakni kera-kera. Orang Yahudi ada yang dikutuk menjadi seperti itu. Wal khanazir, khanazir ini jamak dari khinzir, khanazir yakni babi-babi. Siapa yang dimaksud dengan khanazir? Wahum kuffaru ma'idati Isa minan nasara. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari akan ma'idah, hidangan yang Allah turunkan melalui Isa. Jadi kalangan orang-orang Nasrani, ada yang mengingkari, maka Allah kutuk mereka menjadi babi-babi. Orang Nasrani. Tapi ada pula yang menyatakan, waqila kila al-maskaini fi ashabi sabti minal yahud. Dua kelompok tadi yang Allah kutuk, Allah rubah mereka. Ada yang dirubah menjadi kera, ada yang dirubah menjadi khanazir, babi-babi. Ini semuanya itu min ashabis sabti minal yahud. Ini orang-orang yang melanggar yakni ketentuan hari Sabtu dari kalangan orang-orang Yahudi. Fasyababu musyikhu qiradatan, para pemudanya Allah rubah mereka menjadi kera-kera. Wasyuyukh musikhu khanazir. Sementara orang-orang yang sudah tua dari mereka, orang-orang Yahudi yang melanggar hari satu tadi, mereka itu dirubah, dikutuk menjadi khanazir, babi-babi. Ini ada juga yang menyatakan semuanya itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi ada yang menyatakan tadi kalau yang dirubah menjadi qiradatan adalah orang-orang Yahudi, yang khanazir adalah orang-orang Nasrani. Cuma sebagian pendapat menyatakan itu semuanya ayat tersebut diarahkan kepada orang-orang Yahudi. Ada yang dikutuk seperti itu. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الشيطان. Yani ada dari mereka yang menjadikan, yani orang-orang yang menyembah kepada syaitan-syaitan ini, ata'ahu fima sawwala lahu, yani mentaati pada apa yang ada pada mereka. Syaitan yang syaitan goda mereka, yang syaitan yani ganggu goda mereka. Al-ma'na ijmalul al-ayah, mana global dari ayat ini? Yaqulu ta'ala لنبيه الله سبحانه وتعالى بالفرمان قبل نبينا قل katakanlah لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب. Katakanlah kepada orang-orang yang menjadikan agama mereka itu sebagai bahan bersenda gurau dan bermain-main dari kalangan ahlu kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. هل أخبركم بمن ينال شرا هل أخبركم بمن ينال شر الخلق syarral jazai yaumil qiyamati indallah. Maukah, apakah aku akan habarkan kepada kalian orang-orang yang mendapatkan balasan yang paling jelek di yaumil qiyamah, di sisi Allah nanti? Innahu man ittasaba bihadhihi sifat, yakni mereka itu orang-orang disifatkan dengan sifat-sifat ini, disifatkan dengan sifat apa tadi? Laknah, ghadab, kemudian dijadikan sebagai khanazir dan juga qiradah. Ini empat sifat yang sangat jelek. Apakah aku akan kabarkan kepada kalian orang-orang yang mendapatkan balasan di yaumul qiyamah yang paling jelek di sisi Allah? Yani innahu man ittasaha bihadhihi sifat. Sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang disifatkan dengan sifat-sifat ini. Allatiha al-ibad an rahmatillah, yani sifat jauh dari rahmat Allah. Yani diusir dari rahmat Allah, yang dilaknat, maksudnya diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanaili ghadabihi ad-daim, dan mereka mendapatkan keburukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus. Wa man musikhat suratuhu zahiran, dan orang-orang yang dirubah bentuknya mereka secara zahir, bitahwili ila qirdin aw khinzir, yakni dengan cara dirubahnya mereka, ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi. Dari sisi fisik, zahirnya dirubah seperti ini. Dikutuk kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya. Wa batinan bi ta'ati syaitan. Demikian pula Allah siksa mereka, Allah murkai mereka batinnya dengan cara mentaati syaitan. Wa iradihi an wahyi ar-rahman, dan juga berpalingnya dia dari wahyu ar-rahman, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sifat-sifat yang sangat jelek. Wa hadhihi sifat innama tanṭabiqu 'alaykum ya ahli kitab wa man tashabbaha bikum la alaina. Sifat-sifat ini tidak lain itu cocoknya untuk kalian wahai ahlul kitab, dan orang-orang yang tashabbuh dengan kalian, bukan untuk kami. Ya, sifat tadi itu bukan untuk kami, tapi untuk kalian. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu untuk kalian, orang-orang ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayat lil bab, kesan ayat ini dengan bab, innahu idza kana fi ahli kitab man abada at-taghut min dinillah fakadzalika yakunu fi hadhihi al-ummati man yaf'alu dhalik. Kesesuaian ayat ini dengan bab, bahwasanya apabila ada dari kalangan ahli kitab orang-orang yang beribadah kepada taghut selain daripada Allah, maka demikian pula akan ada pada umat ini orang yang melakukan hal itu. Ahlul kitab, mereka punya kitab, punya petunjuk dalam Taurat, punya petunjuk dalam Al-Injil, tapi mereka juga ada yang terjatuh dalam perbuatan syirik, yakni menyembah kepada taghut bukan kepada Allah. Maka demikian pula orang-orang Islam juga, orang-orang umat ini Islam, ini juga ada orang yang melakukan hal seperti itu. Ini jelas suatu hal yang menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Jangan kita merasa aman dari menyembah taghut. Tapi kita senantiasa berusaha dan berdoa kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari perbuatan syirik tersebut. Man istafada min al-ayah, faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, wuku'u syiriki fi hadhil ummati, terjadinya syirik pada umat ini, benar-benar terjadi syirik dalam umat ini. Kama kana fil yahudi wan nasara man abada at-taghut, sebagaimana telah terjadi pada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, ini orang yang menyembah kepada taghut. Ada di antara mereka yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ma muhajatu ahli al-batil wa bayanu ma fihim min al-uyub idza nabazu ahli al-haqq bima laysa fihim. Yani hujjah bagi ahlul batil, bantahan kepada ahlul batil, dan penjelasan akan apa yang ada pada mereka berupa aib-aib, kekurangan-kekurangan, ya, ketika mereka itu yani menentang ahlul haq dengan apa yang tidak ada pada mereka, menuduh ahlul haq dengan apa yang tidak ada pada mereka. Dalam ayat ini jelas dijelaskan ahlul batil yang lebih jelek daripada apa yang mereka tuduhkan kepada kita kaum muslimin. Mungkin hari ini banyak terjadi tuduhan miring kepada kaum muslimin. Mungkin ada yang menyatakan teroris lah, ada yang menyatakan radikal lah, ada yang menyatakan ekstrim lah, dan sebagainya. Ini belum seberapa dibandingkan dengan apa yang Allah sebutkan tentang kejelekannya mereka dalam Al-Quran. Allah melaknat mereka, memurkai mereka. Ada bahkan Allah yang mengutuk mereka menjadi kera dan juga babi-babi. Ya, jadi apa yang mereka tuduhkan kepada kita belum seberapa dibandingkan dengan apa yang Allah timpakan kepada mereka dari kalangan umat-umat yang sebelum mereka. Ya. Kemudian al-thalith, annal jaza'a innama yakunu 'ala al-a'mal wa yakunu min jinsil 'amal. Bahwasanya balasan tidak lain itu ada pada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Wa yakunu min jinsil 'amal, dan balasan itu akan ada sesuai dengan jenis amalannya. Sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian ar-rabi, wasfullah bi annahu yaghdibu wa yal'anu al-'asah wa ya'al 'usah. Dalam ayat tadi terdapat padanya pensifatan Allah. Maksudnya penetapan akan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memurkai serta melaknat para pelaku kemaksiatan. Jadi Allah itu juga bisa murka, Allah itu juga bisa marah. Tapi marahnya Allah itu tentunya karena ada alasan. Allah melaknat juga karena ada alasannya. Ini karena Allah melaknat al-usah, para pelaku kemaksiatan, sebagaimana contoh Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang kaum muslimin yang mengikuti mereka. Al-khamis, anna ta'ata syaitan hiya mansha'u syiriki billah. Bahwasanya mentaati syaitan adalah merupakan yani sumber awal kali tumbuhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran penting dari ayat tersebut tadi. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Ini jelas pembahasan tentang bahayanya syirik juga masih. Ya. Ternyata di kalangan umat ini juga ada orang-orang yang berbuat syirik, sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, terjadi kesyirikan meskipun mereka itu sudah punya Alkitab. Jadi jangan kita sekali-kali merasa aman dari perbuatan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kita belajar di sini, belajar tentang masalah syirik, supaya kita menghindari perbuatan tersebut. Jangan sampai terjerumus dalam perbuatan tersebut. Kemudian, waqaluhu, dan firmannya Allah Subhanahu wa taala, satu ayat lagi. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-21. Dan berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjida, sungguh kami benar-benar akan membuat masjid di atas kuburannya mereka, di depan guanya mereka, guanya Ashabul Kahfi. Ya, ini kan Surah Al-Kahfi membahas masalah Ashabul Kahfi ya. Jadi ketika tahu ada orang yang telah Allah tidurkan selama 300 sekian tahun, dibangkitkan kembali. Ini punya orang soleh ya, yang seperti ini. Orang-orang yang ada ketika itu pun memuliakan mereka, bahkan berlebihan dalam menyikapi mereka, sehingga mereka menyatakan lanattakhidanna alaihim masjidah, sungguh kami benar-benar akan membuat masjid di atas kuburannya mereka, yakni di atas petilasannya mereka, di gua yang mereka singgahi dulu. Ternyata ini pun apa? Persis terjadi pada umat Islam. Ketika dulu pernah katanya Sunan ini singgah di tempat ini, kemudian di situ bikin suatu petilasan. Kemudian dibikin menjadi panembahan. Ini persis dengan orang-orang yang ada pada zaman dahulu. Ketika Ashabul Kahfi pernah singgah di gua ini, sekarang gua ini dimuliakan, dikeramatkan, dijadikan sebagai tempat ibadah. Sebagian kaum muslimin juga ada seperti itu. Kita tahu gua Hira, gua di tempat kali pertama kali diturunkannya apa? Wahyu kepada Rasulullah SAW. Ternyata kaum muslimin juga ada yang dijadikan sebagai tempat apa? Ibadah. Petilasannya Rasul ketika Rasul menerima wahyu, sehingga bersusah payah berkunjung ke gua Hira dalam rangka apa? Bermunajat. Ini jelas suatu kekeliruan. Kenapa asal gua Hira tidak langsung saja ke Baitullah? Ya, di situ ada tempat yang mustajab di gua Hira, bukan? Cuman petilasan saja. Rasul pernah singgah di situ ketika menerima wahyu. Di gua Tur juga ternyata ada kaum muslimin ketika melakukan haji maupun umrah berkunjung ke situ, melakukan ibadah di situ. Ini juga suatu penyimpangan, suatu kekeliruan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Kalau cuma sekedar ingin tahu ya, mungkin masih ada keringanan. Tapi kalau sampai di situ melakukan ibadah, ritual-ritual ini dan itu, ini jelas suatu penyimpangan. Alladzina ghalabu ala amrihim, ya ini, ay ala amri ashabil kahfi. Wa hum ashabul kalimati wan nufuz. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yakni atas urusan Ashabul Kahfi. Mereka itu adalah Ashabul Kalimah, orang yang memiliki kalimat, orang yang memiliki peran, dalam hal ucapannya itu diterima, didengar. Demikian pula mereka juga bisa mengatur urusan. Mereka mengatakan, لَنَتَّخِذَنَّ عَلِيْهِمْ مَسْجِدًا. Yani حَوْلَهُمْ, kami benar-benar akan menjadikan di atasnya mereka, maksudnya di sekitar tempat singgahnya mereka tadi, masjid. Ya, yusallatihi, yang salat, yang mereka itu salat padanya. Wa yaqsiduhumun nasu, yang mana manusia juga memaksudkan, menunjukkan kepada tempat tersebut. Wa yatabarakuna bihim, dan bertabaruk dengan mereka, mencari barokah dengan kuburannya mereka, dengan tempat persinggahannya mereka, Ashabul Kahfi. Ini jelas ya, suatu perbuatan musyrik yang terjadi pada umat yang terdahulu. Ya, bisa saja. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, mana gambar dari ayat ini? Al-Kahfi ayat yang ke-21. Yukhbiru ta'ala an alladhina ghalabu ala amri ashabil kahfi ala wajhi dhammi lahum annahum qalu lanattakhidanna hawlahum musalla yaqsiduhun nasu wa yatabarakuna bihim. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang orang-orang yang berkuasa atas urusan Ashabul Kahfi. Yani Allah di sini sebutkan, menghabarkan dalam bentuk mencela mereka. Annahum qalu, bahwasanya mereka itu mengatakan, lanattakhidanna hawlahum, kami benar-benar akan menjadikan di sekitarnya mereka musalla, tempat untuk salat, tempat beribadah, yang mana yaqsiduhun nas, manusia itu memaksudkan ibadahnya kepada tempat tersebut. Wa yatabarrakuna bihim, dan manusia bertabarruk mencari barokah dengan mereka, Ashabul Kahfi. Ini jelas cerahan dari Allah kepada orang-orang yang seperti ini. Munasabatul ayat lil bab, kesan ayat ini dengan bab, anna fiha dalilan ala annahu sayakunu fi hadil ummati man yattakhidul masajida ala al-qubur, kama kana yaf'aluhu man kana qablahum. Kesan ayat ini dengan bab, bahwasanya pada ayat tersebut terdapat dalil. Akan terjadi pada umat ini, orang-orang yang menjadikan, yakni masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Sebagaimana hal tersebut juga dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Terjadi seperti itu. Memang kalau ditanya apa alasannya, mereka mengatakan kan supaya mengenang jasa-jasanya mereka. Persis ternyata dengan apa orang-orang musyrikin pada zamannya umat-umat terdahulu. Kita lihat bagaimana kaum Nuh awal kalinya berbuat syirik karena apa? Mengenang jasa-jasanya orang-orang saleh. Dibuat patung, buat gambar-gambar tempat ibadahnya mereka, kemudian selanjutnya disembah akhirnya. Alhamdulillah. Kemudian adzan ma'istahadu minal ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini, itu yang pertama, tahrimu ittikhadil masajid ya'il kubur wa tahriru min zalim. Li'annahu yu'addi ila syirki. haram yang menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan, ataukah menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan, dan tahdir dari hal tersebut, peringatan dari hal tersebut, bahayanya hal tersebut. Karena hal itu benar-benar akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, mengantarkan kepada kesyirikan. Athani annahu sayakunu fi hadhihi al-ummati man yattakhil al-masajida al-qubur kama fa'alahu man kana qablahum. Bahwasanya akan terjadi pada umat ini, orang-orang yang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan, kama yaf'aluhu man kana qablakum, sebagaimana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Itu ternyata terjadi. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru minal ghuluwi fi shalihah. Jadi dalam ayat tersebut terdapat tahdhir, peringatan dari sifat ghulu, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Arabi yang keempat, anna ittikhadha al-masajid 'ala al-qubur min al-ghulu fi shalihin, bahwasanya menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan termasuk di antara bentuk ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Ini beberapa pembahasan dari ayat tersebut. Adapun dalil dari al-hadis yang menunjukkan bahwasanya pada umat ini itu benar-benar akan terjadi kesyirikan. Sehingga jangan sampai kita merasa aman dari kesyirikan tersebut. Senantiasa kita berusaha berdoa kepada Allah agar supaya Allah jauhkan dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika lima la na'lam. Ini doa yang Rasul ajarkan. Ya Allah, sesungguhnya kami berdoa kepada Allah, kepada Engkau dari kesyirikan yang kami ketahui dan maupun yang tidak kami ketahui. Kita berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Demikian pula kita tetap berusaha agar supaya kita jauh dari kesyirikan, tentunya dengan cara mempelajari hal-hal yang apa yang terkandung pada unsur kesyirikan supaya kita jauhi. Jadi kita belajar tentang masalah syirik itu bukan untuk melakukan kesyirikan, tapi untuk menjauhi kesyirikan tersebut. Karena kalau seorang tidak tahu kesyirikan, dia akan terjatuh dalam perbuatan syirik. Sebagaimana katakan oleh seorang penyair, "Araftu syarra li syarr, walakin li tawqi. Wa ma lam ya'rifu al-khair min asy-syarr yaqa'u fi." Aku mengetahui kejelekan, bukan berarti aku akan melakukan kejelekan itu. Tapi sebaliknya, aku mengetahui kejelekan agar supaya aku terhindar dari kejelekan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dengan kejelekan, maka dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Oleh karena itu ketika dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, ada seorang sahabat yang cerdas bernama Khulaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhum. Berbeda pertanyaannya. Kalau semuanya bertanya apa itu kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, maka Khadijah ini bertanya apa? Kejelekan. Ketika ditanya apa alasannya bertanya kejelekan kepada Rasul, maka beliau menyatakan makhafat ayyu dirikani, karena aku khawatir kejelekan itu akan menimpa aku. Sehingga kita belajar seperti ini, belajar masalah syirik, supaya kita tahu kesyirikan dan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita terjerumus dalamnya, jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, na'udzubillah min dzalik, terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam," dan jauhkanlah aku serta anak-anakku dari menyembah kepada berhala-berhala. Ini doa seorang nabi seperti ini. Apalagi kita tentunya harus lebih penting untuk berdoa seperti ini. Insyaallah hadis-hadisnya kita lanjutkan pertanyaan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.